Mitra bisnis, beberapa pendapat menyebutkan tarik ulur rencana kenaikan harga bahan bakar minyak oleh pemerintah beberapa waktu lalu membawa dampak negatif bagi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Analis-analis di pasar finansial domestik menyebutkan tarik ulur itu telah mengakibatkan rupiah berfluktuasi bahkan cenderung terkoreksi hingga sempat mencapai level psikologi Rp10.000 per dolar Amerika. Untuk membahas persoalan ini segera kita berbincang dengan Quick Yanki. Baik Pak Quick, apakah ada korelasi erat antara fluktuasi rupiah dengan tarik ulur rencana kenaikan harga BBM berapa hari lalu? Tidak, saya kira tidak, kecil sekali. Hubungan yang jelas sekali fluktuasi rupiah ini kan tidak, rupiah kan tidak berfluktuasi, rupiah melemah terus gitu kan. Iya kan, kan melemah terus sampai 9.600 menyentuh 10.000 kali-kali itu berbarengan persis dengan dijualnya saham oleh asing. Berbarengan persis dengan ambruknya IHSG. Itu yang pengaruhnya terbesar. Nah, apakah kondisi ini berkaitan dengan istilah di kalangan investor saham yang menyebutkan sell in May and go away, Pak Quick? Enggak juga. Kalau sekali ini bukan bulan Mei, sekali ini secara konsisten dari 5.300 turun-turun sampai 4.600, 4.700. Ini adalah suatu profit taking yang disengaja. Jadi seperti dulu kan berkali-kali terjadi yang saya amati. Jadi kalau sudah bottom, sudah rendah, ini yang menentukan semua asing lah. 70-80% perdagangan saham itu asing. Mereka mendatangkan dolarnya kemari, dibelikan saham, belinya pelan-pelan. Sambil beli pelan-pelan kan harganya naik terus. Nah, kalau harganya sudah berput sampai tinggi, mereka sudah merasa oke, sekarang waktunya menjual. Waktu dia dijual itu kan dengan harga tinggi, ya pelan-pelan menurun. Pada waktu saham mereka habis, mereka sudah untung. Lompat keluar untung. Belinya kan dikit demi dikit, rata-ratanya kan di tengah. Tapi dia menjualnya pada puncak, nanti di tengah sudah habis sahamnya dia gitu. Itu sudah terus-terusan. Cuma jangka waktunya panjang, orang lupa gitu. Dulu ya IHSG itu dari 200 ke 600, turun lagi 200 sampai 3 kali loh. Kemudian meningkat terus sampai ribu ini, saya sudah mengatakan ini akan turun. Dan menurut pendapat saya, turunnya bottomnya bisa 4.000, tidak lagi 200. Karena ketika itu kan ekonominya masih kecil, sekarang kan lebih besar, ada inflasi segala. Tetapi kalau dulu 200, 600, ini bisa 4.000, bisa 3.000 atau 4.000, 5.300, nanti 4.000 lagi, 5.600 itu. Diombang-ambing begitu terus. Demikian Quick Yanki, Benny Rahmadi, Pas FM.